Kemudian di bawahnya wonten ing serat ingkang kadhapur paribasan pralampito pasemon tuwin pralambang umpaminipun serat Mahabharata. Ini jelas-jelas tembang ageng ini. Berarti maca sak lagu atau maca ro lagu, membaca anunya, membaca sloka-slokanya. Jadi di dalamnya ini misalnya disebut saloka atau parwa. Jadi setiap parwa terdiri dari sloka. Begini, kalau sloka itu tidak sloka ini mengikuti seperti bait puisi dan dibaca dengan maca sak lagu atau maca ro lagu, sehingga disebut tembang ageng. Nah, sedangkan kalau macapat, setelah tri lagu mesti pat lagu, dengan lagu yang keempat, yaitu lagu yang mudah direngeng-rengengkan oleh kita. Seperti tadi saya ngatur ke Kinanti itu sudah maca pat lagu, sehingga enak direngeng-rengeng. Kidung Sarira Ayu tadi sudah mudah direngeng-rengengkan oleh masyarakat. Nah, di sini misalnya Mahabharata masih menggunakan tembang gede atau tembang ageng. Itu jadi masih menggunakan setiap parwa, kalau dalam macapat disebut pupuh. Setiap parwa atau macapat disebut pupuh berisi beberapa saloka atau bait-bait puisi. Itu kalau dalam macapat nantinya podo, bait podo gitu. Tapi mengikuti aturan-aturan yang sangat banyak di macapat. Kalau di tembang gede tidak, karena membacanya berengeng seperti apa sak lagu ya, atau ro lagu, maca ro lagu. Jadi saloka itu bentuknya saloka. Misalnya jenengan bisa lihat di kitab Babad Lasem. Babad Lasem itu semula ditulis oleh para wali dengan menggunakan maca pat lagu dengan pupuh beberapa foto, tapi kemudian digubah lagi oleh siapa ya, oleh ada itu. Itu kemudian dirubah ke dalam bentuk-bentuk sloka sehingga menjadi tembang gede lagi. Babad Lasem seperti itu. Itu bisa kita, maksud saya kalau Anda baca itu perbedaan antara apa namanya maca pat lagu ke maca sak lagu atau ro lagu, tembang gede ke tembang alit itu sangat kentara sekali. Jadi kata-katanya juga mengikuti. Dan kemudian yang kedua, penggunaan bahasanya ditingkatkan lagi atau dinaikkan lagi ke dalam bahasa Kawi kuno. Itu kalau kita membahas tentang apa baik apa serat-serat seperti ini. Wonten piwulang ingkang kasebut ing serat Angutara ini. Jadi apa ing ngandhap menika, yaitu dalam serat Mahabharata ini, terutama dalam atau dalam apa? Bukan serat Mahabharata ini berdiri sendiri. Angutara Nikaya itu menjelaskan tentang beberapa hal, tentang penulisan-penulisan ataupun cara memahami pemahaman-pemahaman dalam ilmu pengetahuan Jawi. Yang pertama, ojo ngandel pituturing wong. Jadi pertama kali justru meragukan dulu, seperti halnya si siapa Descartes maupun jadi justru meragukan dulu. Yang kedua, ojo ngandel marang wirayat kuno amarga saka lawase. Jadi orang mergo dumeh lawas, misalnya para ratuan dianggit tahun 1600-an, 1500-an, kemudian kita percaya bahwa Majapahit apa Singosari ditulis sebagai dalam para ratuan. Jadi sebetulnya pengetahuan Jawa juga terbuka untuk kritik. Sangat terbuka untuk kritik. Kita harus mengerti kapan ini ditulisnya. Misalnya lagi serat Kalamwadi ataupun Gatholoco Darmogandul tahun 1800 sekian itu menceritakan tentang Eyang Trenggono dan Eyang Bonang di tahun 1500. Ya kita harus kritik dulu ini. Belum tentu dia representatif menceritakan kondisi-kondisinya Eyang Bonang maupun Eyang Trenggono. Gitu. Jadi serat dalam tradisi Jawa sangat terbuka sebetulnya. Kita boleh mengkritik. Ya tentu saja dengan kalimpadan-kalimpadan yang sudah diperoleh gitu. Enggak hanya sekedar ngeritik ning ora subut gitu. Enggak cocok dengan kritikannya gitu. Ngeritik kok kesel. Dadi mak kritik. Iya. Lah ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, aja ngandel marang pawarto margo akeh kang ngandhake. Jadi semata-mata mengandalkan opini itu juga tidak benar. Iya. Kemudian yang keempat, aja ngandel tok waton layangi karangane wong wicaksana ing jaman kuno. Waktu ini nama besar, kemudian langsung ngandel. Ini kita dalam serat Angutara Nikaya sudah seperti itu. Kita dipersilahkan untuk mengolah kalimpadan alusing pambu kita untuk. Kemudian yang keempat aja ngandel yang kelima aja ngandel waton saka kira-kira utawa wis matuh lawas kok anggap bener. Gandeng wis kabeh wong penemunya seperti itu, kita ya cuma ngintil saja terhadap penemu yang seperti itu. Itu juga diingatkan tuh tidak seperti itu. Kemudian yang enam, aja ngandel marang gurumu lan para pandito amarga saka panguasane. Nah, di sini sangat menarik. Jadi kita tidak boleh ngandel kepada guru maupun pendeta yang mengandalkan kekuasaan. Nah, itu. Jadi ini jadi harus hati-hati. Iya. Jadi memang yang ke-6 ini coba ke bawahnya, Mas. Halaman 11 terus. Bawah, bawah terus. Terus. Ya, hop. Jadi aja mengandel. Maksudnya bahwa pratingkah orang-orang yang mengaku dirinya guru maupun dengan menggunakan tampilan kudu manut miturut. Jadi dumeh mentang-mentang dia guru, dia kemudian harus dituruti secara apa? Secara saklek. Iya, taklit buta gitu. Dia minta supaya dia orang mengikuti dia secara taklit buta. Itu kemudian kita diberi doktrin, dengan doktrin harus mengasihi dan mencintai gurumu dan juga kepada atasan-atasanmu, sebab atasanmu itu adalah wakilnya yang maha kuasa. Di sini justru kita memperoleh hal yang selama ini banyak jadi kecurigaan-kecurigaan orang terhadap pengetahuan jauh. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu nanti kalau kita prayitnani, kalau kita ikuti, nanti akan hanya akan membawa kita kepada kesengsaraan. Sesungguhnya bahwa yang wajib asih, tresno, kemudian mengasihi, menyayangi itu adalah para ratu kepada kawula. Jadi enggak terbalik murid kepada guru seperti itu. Gurunya mendoktrin. Justru di sini dikatakan bahwa sesungguhnya yang wajib memberikan asih dan tresnonya adalah ratu kepada kawulanya. Kemudian bapa biyung kepada anaknya. Guru kepada muridnya. Terus, Mas. Yen sanyata asih tresna terus ing lahir batas sampun tamtu kawula murid sami amangsul srih kasresnan ingkang boten mawi pinarita. Karena kalau sudah seperti itu, pasti para kawula, para andaan, para murid tadi pasti akan otomatis tumbuh asih tresnonya. Jadi kalau justru kalau orang mengaku guru, mengaku atasan, mendoktrin kita, mereka mendoktrin kita harus sayang sama mereka, harus manut sama mereka, harus taklid, itu justru kalau di sini dicurigai, kita harus curiga ini. Berarti nggak benar itu. Karena operasinya harusnya sebaliknya. Justru ratu kepada kawula itu yang memberikan asih terus. Guru kepada murid yang harus memberikan asih terus. Bukan sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan kecurigaan-kecurigaan ataupun ini menurut saya ini jadi prinsip-prinsip kritisme di dalam mempelajari pengetahuan Jawa. Tetap kita, jadi siapa bilang bahwa pengetahuan Jawa itu harus sedika dawuh terus? Enggak, justru kita ditantang oleh para leluhur untuk ya kowe sinau, kelimpahanmu harus terus diolah supaya bisa mempelajari secara sungguh-sungguh. Gitu ya, di dalam Arab ta'lim itu. Ta'lim muta'alim mungkin ya. Jadi di sini prinsip-prinsip memahami serat-serat Jawi maupun piwulang-piwulang Jawi itu menjadi jelas bahwa kita sendiri harus mengolah. Jadi enggak boleh hanya sekedar tompo hanya sekedar doktrin, ini di sini tidak diizinkan untuk seperti itu. Bahkan kita sendiri harus berani mengolah, berani mendalami.